Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Di pagi hari ini, menjelang siang, insya Allah akan kita manfaatkan waktu untuk melanjutkan kajian Ummahat Sifat Al-Mar'ah As-Salihah, Sifat Wanita Salihah. Dari kesekian Sifatul Mar'ah As-Salihah, sifat-sifat wanita yang salihah yang sudah kita kaji, hendaknya itu semua adalah untuk diamalkan. Apa yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan, maklumat, fawaid ilmiah yang sudah memenuhi buku catatan kita, itu semuanya kita peroleh dan kita dapatkan adalah untuk kita amalkan. Tidak hanya sekedar tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, dan memenuhi buku-buku catatan kita, tapi memang al-ilm yutlab lil-amal. Ilmu itu, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, tujuannya dicari dan dipelajari adalah untuk diamalkan. Dan itu merupakan salah satu alamat dan tanda ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang banyak, pengetahuan yang melimpah, jika tidak dibarengi dengan amal, maka yang seperti itu adalah tanda bahwasanya ilmu tersebut ghairu nafi', tanda bahwasanya ilmu tersebut kurang atau tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Maka di sini nasihat disampaikan kepada para ummahat, para akhwat, untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berupaya memiliki dan berhias dengan sifat-sifat wanita salihah yang sudah dipelajari pada kajian-kajian yang sebelumnya. Dan tentunya itu semua, barakallahu li wa lakum, dilakukan dalam rangka untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan kita yang utama. Di dalam segala amalan, ucapan, dan perbuatan kita, hendaknya kita niatkan untuk meraih keridhaan Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Maka pada pertemuan dan kajian kita kali ini akan kita sebutkan sifat wanita salihah yang berikutnya, yaitu at-tathabbut fi umuriddin wa ghairihi. Sifat wanita salihah yang berikutnya adalah at-tathabbut. Sikap tathabbut fi umuriddin wa ghairi. Memiliki sikap tathabbut pada urusan agama dan yang selainnya. Penting untuk kita memahami secara bahasa makna dari at-tathabbut. Di sana ada dua kata yang serupa secara lafaz. Di dalam bahasa Arab ada lafaz yang berbunyi tathabbut sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dan di sana ada yang disebut dengan ats-tsabat. Asal katanya dari komponen huruf yang sama. Itu dari kata sabata. Sa, ba, dan ta. Tapi kedua kata ini walaupun serupa, namun memiliki makna yang berbeda. Yang kita hendaknya memahami perbedaan di antara kedua makna tersebut. As-sabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, as-sabat makna as-sabr wal musabarah. Dalam bahasa Arab, as-sabat yang sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan kekokohan dan keteguhan, as-sabat itu mengandung makna as-sabr, mengandung makna kesabaran. Wal musabarah, dan terus berupaya untuk sabar. Naam. Wa alla yamal wa la yadjar, dan berupaya untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, untuk terus bisa bersabar tadi. Karena tidak jarang ketika kita bersabar pada suatu hal dan sabar secara syar'i itu mengandung tiga unsur. As-sabr fi ta'atillah, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sabr an maharimillah, bersabar di dalam menjauhi dan meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabr fi aqdarillahi, fi aqdarillahil mu'limah, bersabar di dalam menghadapi ketentuan Allah, bersabar di dalam menghadapi ketentuan Allah yang mungkin menyakitkan kita. Kesabaran dengan tiga unsur ini membutuhkan juhud wal mujahadah, kesungguhan dan upaya. Dan hendaknya kita jangan sampai timbul rasa bosan, rasa jenuh, rasa jemu untuk menerapkan sikap sabar di dalam kehidupan kita. Dan kesabaran ini, akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, itu adalah komponen utama di dalam kita beragama. Di samping asyukur, as-sabar, kesabaran, dan asyukur, rasa syukur kepada Allah, dipermisalkan oleh para ulama seperti dua pasang atau sepasang sayap dari seekor burung. Sebagaimana burung tidak bisa terbang dengan sempurna, tidak bisa terbang dengan tinggi, jika salah satu sayapnya cacat, maka demikian pula seorang hamba tidak bisa dia mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada Rabbnya, Jalla fi'ula, tidak bisa dia beribadah kepada Rabbnya dengan ibadah yang sebenar-benarnya, yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan menerapkan as-sabr dan as-syukur, kesabaran dan syukur. Dan ini kita terapkan pada semua sisi kehidupan kita. Demikian makna as-sabat, yaitu kekokohan dan keteguhan di dalam beragama. Adapun topik yang sedang kita bahas di siang hari ini, yaitu at-tasabbut, memiliki makna lain. At-tasabbut adalah sikap berhati-hati dan sikap adamul isti'jal, tidak tergesa-gesa di dalam menanggapi suatu berita. Dan di sana terkandung unsur mencari tahu, meng-cross-check berita yang sampai kepada kita. Ini tasabbut. Nah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, at-tasabbut amrun muhimmun. Sikap tasabbut itu adalah perkara yang sangat penting, terkhusus di zaman ini, yang mana kita ini sekarang hidup di zaman al-fitan, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Baru saja satu fitnah selesai, baru saja satu fitnah berlalu, segera fitnah datang fitnah yang berikutnya. Belum selesai satu fitnah yang baru datang tadi, muncul fitnah baru yang datang berikutnya. Dan demikian. Inilah memang sunnatullah azza wa jal, di mana Allah memiliki hikmah di balik itu. Yaitu untuk menyaring dan menguji kaum mukminin, siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya, dan siapa di antara mereka yang hanya berpura-pura dalam imannya dan tidak jujur. Sehingga kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus isti'dad, benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Karena memang seorang mukmin tidak akan dibiarkan mengatakan dirinya beriman sampai benar-benar terbukti kejujuran keimanannya. Dan kejujuran keimanan seorang mukmin tidak akan bisa benar-benar terbukti dan tampak kecuali setelah dia melalui berbagai macam fitnah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Di samping kita harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sehingga dalam masa yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita menanamkan pada diri kita sikap at-tathabbut ini. Terutama ketika menerima sebuah berita, sebuah kabar, sebuah informasi. Oleh karena itu, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan dan menekankan at-tathabbut amrun muhim. Tathabbut, sikap tathabbut itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Beliau menjelaskan alasannya. Li'anna naqilina taratan takunu lahum nawaya sayyi'ah. Ini perlu diberi garis. Kenapa kita harus memiliki sikap tasabbut ketika menerima suatu berita, suatu kabar, suatu informasi? Karena orang-orang yang menukilkan berita, orang-orang yang menukilkan, menyampaikan informasi kepada kita, itu seringkali atau terkadang mereka memiliki niat-niat yang jelek. Memiliki niat-niat yang rusak ketika menyampaikan berita tadi. Terkadang ada orang yang ketika menyampaikan berita, yang quluna ma yushawwihu sum'atal manqul anhu qasdan wa 'amdan. Di antara mereka, orang-orang yang menukilkan berita, yang menyampaikan berita kepada kita, itu punya niat jelek. Di antara niat jelek yang terkadang ada pada orang yang menyampaikan berita itu adalah bertujuan untuk menjatuhkan nama baik orang tertentu. Menjatuhkan nama baik atau reputasi orang tertentu. Ini kita harus berhati-hati. Sengaja dia menyampaikan berita, tujuannya adalah untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Maka kalau kita mendapati hal yang demikian, tiba-tiba ada orang yang mengirim SMS kepada kita, menceritakan demikian dan demikian, suatu informasi, suatu berita terkait dengan orang lain yang menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang tersebut. Apalagi di zaman ini, media sosial, alat komunikasi semakin mudah. Tiba-tiba kita menerima pesan melalui WhatsApp atau melalui Telegram, dikirimkan kepada kita postingan-postingan, apalagi kalau itu terkait dengan urusan dakwah. Nah, ini hati-hati. Maka kita harus berhati-hati. Yang seperti ini, kebanyakannya orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang seperti ini, itu memiliki niat yang jelek, niat yang rusak. Tidak jarang di antara mereka yang memang memiliki watak seorang namam, orang yang suka mengadu domba antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Suka mengadu domba antara satu mukminah dengan mukminah yang lain. Dua orang mukminah bersaudara bisa rusak hubungan di antara keduanya ketika ada penyusup di antara keduanya yang memiliki sikap namam ini tadi, suka mengadu domba. Fulanah menyampaikan kepada si namam ini tentang saudarinya, yang mana informasi ini jika didengar oleh saudarinya tadi akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan di antara keduanya. Seorang yang hakim, seorang yang bijak, ketika mendapati hal ini harusnya dia tidak menyampaikan, oh si fulanah tadi menyampaikan seperti ini tentang anti. Akhirnya yang mendapat berita juga dengan tergesa-gesa merespon. Akhirnya terjadi keretakan hubungan di antara keduanya. Ini adalah contoh perbuatan namimah, mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain. Menukilkan ucapan-ucapan untuk merusak hubungan di antara kaum muslimin, kaum muslimat. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban adu domba. Jangan sampai kita menjadi korban namimah. Kita sendiri yang nanti akan merugi di dunia maupun di akhirat. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus bertasabut ketika menerima berita dari seseorang. Apalagi jika orang itu terdapat indikasi pada dirinya niat-niat yang rusak, niat-niat yang jelek, terdapat indikasi qara'in, tanda-tanda bahwasanya niat dia adalah untuk merusak hubungan antara kita dan saudara kita. Wa taratan la yakunu indahum nawaya sayyi'ah walakinnahum yafhamuna asy-syai' ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi. Sebab yang kedua, kalau tadi sebab yang pertama, kenapa kita harus tasabut? Sebab yang pertama apa? Ketika kita menerima berita, menerima informasi, kita harus tasabut. Alasannya yang pertama adalah karena terkadang orang yang menukilkan berita tadi memiliki niat-niat yang rusak, niat-niat yang jelek. Alasan yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa taratan la yakunu indahum nawaya sayyi'ah. Bisa jadi orang yang menukilkan berita tersebut, menukilkan informasi kepada kita, tidak memiliki niat jelek. Tidak ada niat atau tendensi tertentu yang rusak, tidak ada. Tetapi walakinnahum yafhamuna syai'a ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi. Akan tapi dia salah di dalam menangkap informasi tersebut. Bahasa ringkasnya, salah paham. Salah di dalam memahami informasi tersebut. Dia menukilkan ucapan seseorang. Padahal orang yang mengucapkan ucapan tadi tidak berniat, tidak meniatkan hal itu. Tapi dia nukilkan kepada orang lain dan dia gambarkan seolah-olah orang yang mengucapkan tadi maksudnya adalah demikian dan demikian. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru. Dia keliru di dalam memahami ucapan seseorang. Ini juga kita harus berhati-hati dan waspada. Karena dua alasan ini tadilah, kita wajib untuk melakukan tathabbut. Walihada yajibu at-tathabbut. Oleh karena itu, karena dua sebab ini tadi, kita wajib melakukan tathabbut ketika menerima berita. Faidha thabata bisanat manuqila ata daurul munaqashah ma'asahibihi alladhi nuqila anhu qabla an tahkuma ala al-qawl bi'annahu khata' atau ghairu khata'. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membimbingkan kepada kita bagaimana kita menyikapi sebuah berita, sebuah informasi. Yang pertama, kita harus tathabbut dulu kebenaran berita tersebut. Kalau seandainya setelah kita tathabbut, kita cross-check, kita teliti berita tersebut, ternyata benar adanya. Oh, ternyata betul, memang si fulan sebagaimana yang disampaikan oleh informan tadi memang mengucapkan demikian dan demikian. Apa yang diucapkan memang betul, benar-benar dia ucapkan. Langkah yang berikutnya adalah kita tidak boleh terburu-buru di dalam menghukumi ucapan tersebut. Ini hati-hati. Kita harus memiliki sikap al-hilm. Memiliki sikap ta'anni. Jangan kita terbiasa menerapkan sikap isti'jal, tergesa-gesa dan terburu-buru, tahawur, sembrono di dalam menghukumi. Jangan. Maka langkah berikutnya setelah kita bisa memastikan informasi tersebut benar adalah kita tidak boleh terburu-buru di dalam menghukumi. Kita harus kita tidak boleh terburu-buru menghukumi apakah ucapan tersebut, kalau memang yang dinukilkan adalah sebuah ucapan, tidak boleh kita terburu-buru menghukumi ucapan tersebut salah ataukah tidak salah. Kita harus berhati-hati. Langkah yang berikutnya yang bisa ditempuh adalah melakukan munaqasyah. Melakukan diskusi. Langsung mendatangi sumber dari penukilan tersebut. Misalnya sampai kepada kita penukilan ucapan seseorang. Seseorang mengatakan demikian dan demikian. Setelah kita cross-check ternyata oh benar. Dia mengatakan hal itu atau dia melakukan hal itu. Maka janganlah kita terburu-buru menghukumi ucapan atau perbuatan tersebut sampai kita melakukan diskusi kepada orang yang bersangkutan. وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. Karena terkadang setelah kita melakukan diskusi, menjadi jelas kepada kita, menjadi jelas bagi kita, bahwasanya ternyata apa yang diucapkannya tersebut tidak mengandung kesalahan. Tidak mengandung kekeliruan. Ya. Naam. Dan terkhusus ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum. Sekali lagi, di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, kita harus berhati-hati. Kita tempuh langkah-langkah yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin ketika menanggapi sebuah berita. Ketika mendapati sebuah berita. Tathabbut yang pertama, yang kedua kemudian at-ta'anni. Tidak terburu-buru di dalam menghukumi. Dan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menghukumi apakah ucapan tersebut salah ataukah benar, apakah perbuatan tersebut adalah keliru atau tidak, maka kita hendaknya bertanya kepada orang yang memang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hal itu. Kita tanya kepada orang yang lebih alim, yang lebih a'lam minna, lebih tahu, lebih luas pengetahuannya kepada tentang hal itu daripada kita, dan lebih banyak pengalamannya. Maka kita tanya kepada mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahludz-dzikr, kepada ulama, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Dan ini melakukan at-tasabbut dasarnya adalah sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun. Ini nama lain dari tasabbut. Kedua kata ini semakna, at-tasabbut dengan at-tabayyun. Kalau dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz fatabayyanu, lakukanlah tabayyun, lakukanlah at-tasabbut, mengcrosscheck dan meneliti kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada kaum mukminin dalam ayat ini adalah kita diperintahkan untuk melakukan tasabbut dan tabayyun. Ketika datang kepada kita sebuah informasi, sebuah berita, sebelum kita membenarkannya. Sebelum kita membenarkan berita tersebut dan sebelum kita menyebarkannya. Sebelum kita menyampaikannya, menukilkannya kepada orang lain. Yang sangat disayangkan zaman ini, orang-orang sangat bermudah-mudahan di dalam melakukan copy paste. Dia dikirimi sebuah postingan oleh seseorang yang mengandung perkara yang perlu di cross check. Tapi karena dia tidak memperhatikan prinsip syariat di dalam menanggapi sebuah berita, dia bergegas menyebarkan postingan tersebut tanpa mengcrosscheck terlebih dahulu. Tinggal pencet, tinggal klik, dia menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Maka dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebelum itu dia akan mempertanggungjawabkannya di dunia, sebelum di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus melakukan tasabbut, tabayyun, berita yang sampai kepada kita sebelum kita membenarkannya dan sebelum kita menukilkannya kepada orang lain. Karena khawatir, ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena khawatir kalau kalian tidak melakukan tasabbut tabayyun terhadap berita yang sampai kepada kalian, kalian bisa menimpakan mudarat kepada sebuah kaum yang mana kaum tersebut bara', berlepas diri dari apa yang dituduhkan kepada mereka. Sehingga kalian pun menjadi menyesal atas apa yang kalian lakukan. Yaitu menyesal karena tidak melakukan tabayyun terlebih dahulu terhadap sebuah berita sebelum membenarkannya dan menukilkannya kepada pihak lain. Faikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini juga merupakan nasihat yang perlu disampaikan kepada, terkhusus kepada para ummahat dan akhwat, terutama yang aktif di dalam media sosial. Dia memiliki kebebasan untuk mengoperasikan HP yang canggih. Dia memiliki akun WhatsApp, akun Telegram, dan dia bebas untuk mengakses internet. Maka mereka harus lebih berhati-hati di dalam menerapkan prinsip ini. Tidak semua berita yang kita dapatkan dari internet, dari website-website berita, itu adalah berita yang benar adanya. Tidak semua berita yang disebutkan di website-website itu bisa kita konsumsi. Ini kita harus berhati-hati. Contohnya masalah, ana sampaikan satu contoh kecil. Misalnya terkait imunisasi. Terkait imunisasi. Asatidah kita, hafizahumullah, telah mengeluarkan sebuah bimbingan dan nasihat terkait dengan imunisasi. Yang secara ringkas, bimbingan tersebut berisi himbauan bahwasanya imunisasi itu adalah program pemerintah kita. Pemerintah Indonesia memiliki program untuk menyukseskan imunisasi. Terkhusus yang akhir-akhir ini, yang kemarin beritanya tersebar adalah imunisasi MR. Pemerintah Indonesia sangat memiliki perhatian dalam hal ini. Di Pulau Jawa sudah diterapkan program imunisasi MR ini. Sudah dilaksanakan. Dan insya Allah di daerah-daerah lain di luar Jawa akan dilaksanakan tahun depan. Sekitar bulan Agustus atau September tahun 2018 nanti insya Allah. Maka ketika para asatidah mengetahui program pemerintah ini dan setelah mengkaji program tersebut, mendiskusikannya dengan ahlinya, dengan tim medis yang memang di bidangnya, kemudian asatidah mengeluarkan himbauan, hendaknya salafiyin, hendaknya lusunnah wal jamaah menyambut baik program pemerintah ini. Karena memang ini adalah program pemerintah pada perkara yang ma'ruf, sebagai bentuk pengamalan prinsip al-sunnah wal-jamaah, ketaatan kepada ulatil amr al-muslimin, ketaatan kepada pemerintah muslim pada perkara yang ma'ruf. Dan imunisasi ini adalah suatu yang ma'ruf, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kekebalan di tubuh manusia, terkhusus anak-anak, terhadap beberapa macam penyakit. Kalau MR itu adalah penyakit campak dan rubella. Yang karena hal itu ditekankan, imunisasi MR ini ditekankan karena memang kedua penyakit ini bisa menimbulkan kerugian. Tidak mematikan, tapi bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Contoh saja penyakit rubella. Kenapa pemerintah betul-betul memperhatikan imunisasi ini? Karena penyakit rubella jika menimpa seorang ibu yang hamil, maka hal itu bisa menimbulkan cacat pada sang janin. Dan cacatnya permanen sifatnya. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari penyakit yang seperti itu. Sang janin bisa lahir dalam keadaan tuli, cacat. Ini orang tua mana yang tidak sedih kalau anaknya tertimpa musibah yang seperti ini. Maka pemerintah, jazakumullah khairan, betul-betul memperhatikan dan menggalakkan imunisasi ini. Maka kita sambut, dan demikian pula himbauan asatidah hafizahumullah. Kita berperan aktif. Dan insyaAllah di ma'had kita, ma'had an-najiyah, kita juga akan berperan aktif dalam hal ini. Kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintahan, dalam hal ini puskesmas, untuk menyelenggarakan imunisasi ini di sekolah kita. Demikian bimbingan para asatidah. Tapi ternyata di sana ada pihak-pihak yang jahil mereka. Baik terkait dengan prinsip Ahlussunnah dan jahil terhadap menimbang perkara antara maslahat dan mafsadat. Terlebih lagi tidak paham bagaimana menyikapi sebuah berita. Tidak tahu bimbingan syariat di dalam menyikapi sebuah berita. Salah seorang umahat menyampaikan, tiba-tiba dia dikirimi oleh seorang yang kemungkinan besar memang orang ini memiliki niat yang rusak, niat yang jelek, mengkritisi bimbingan asatidah. Bimbingan asatidah dikritisi. Padahal asatidah itu tidak sembarangan ketika mengeluarkan bimbingan tadi. Betul-betul diteliti dan dicermati, mendiskusikannya dengan tim-tim yang memang ahli di bidangnya. Tapi dia kemudian ya menyampaikan, mengirimkan berita bahwasanya imunisasi MR itu belum diakui kehalalannya oleh MUI. MUI belum menyatakan halal. Belum menyatakan bahwasanya imunisasi MR itu halal. Ya, ini adalah suatu tindakan yang menimbulkan kekacauan yang seperti ini. Yang setelah dirunut, digali lebih jauh, ternyata orang ini menyimpulkan hal itu, dia mengambil dari berita-berita di website-website yang belum jelas kebenarannya. Website-website berita yang komersial sifatnya, yang kita tidak tahu kita apa tujuan di balik orang yang menulis berita tersebut. Dan tidak jarang banyak berita yang ditulis kebanyakannya memang memiliki tendensi tertentu, terutama tendensi politik. Banyak dari berita-berita yang ditulis untuk menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan pemerintah di mata rakyatnya. Ini kita harus berhati-hati salafiyin. Begitu juga salafiyat. Ahlussunnah wal jamaah, jangan terbawa dengan yang seperti ini. 6. Kalaupun seandainya benar MUI tidak menyatakan kehalalan dari imunisasi MR, maka pemerintah sudah menyatakan bahwa imunisasi MR itu halal. Pemerintah menjamin kehalalannya melalui Departemen Kesehatan. Maka sikap Ahlussunnah wal Jamaah ketika menghadapi fenomena yang seperti ini bagaimana? Kita harus tahu. Kita harus punya ilmunya. Kita harus bertanya kepada orang yang lebih a'lam, lebih berpengalaman dalam dakwah ini dibandingkan kita. Kalaupun seandainya MUI tidak mengeluarkan sertifikat halal imunisasi tersebut, tapi pemerintah sudah menyatakan kehalalannya dan menjamin kehalalannya, maka bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin? Ahlussunnah Salafiyin mengedepankan pernyataan pemerintah dibandingkan lembaga-lembaga yang bukan pemerintah. Sekali lagi, ini adalah di antara bentuk pengamalan prinsip Ahlussunnah yang sudah sering kita ulang, ta'atu waliyil amr. Mentaati pemerintah kaum muslimin. Karena memang MUI bukan bagian dari pemerintah. Ini yang perlu digaris bawahi. Atau digaris atasi. Bahwasanya MUI bukan lembaga pemerintahan. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat atau perbedaan pernyataan, kita tetap mengedepankan pernyataan pemerintah sebagai bentuk pengamalan prinsip ta'atu waliyil amr. Ini diantara bentuk contoh kecil di dalam menerapkan prinsip at-tathabbut dan at-tabayyun. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. At-tathabbut selain kita terapkan di dalam kita menerima berita, at-tathabbut juga kita terapkan di dalam urusan agama ini. Kalau tadi sifatnya umum, informasi yang sifatnya umum. Kalau sekarang kita lebih fokus dalam urusan agama, penting juga kita menerapkan prinsip at-tsabbut. Contoh yang pertama adalah as-su'al anid dalil. Di antara bentuk penerapan sikap tsabbut adalah bertanya tentang dalil dari suatu hukum. Ketika kita bertanya kepada seorang tentang hukum suatu permasalahan, baik itu permasalahan fikhiyah, permasalahan fikih, akidah, atau permasalahan fikih, toharoh, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Begitu juga permasalahan yang terkait dengan akidah atau manhaj. Di antara bentuk penerapan sikap tsabbut adalah as-su'al anid dalil, bertanya tentang dalilnya. Bertanya tentang dasar dari hukum permasalahan tersebut. Dan ini tentunya kita harus tahu kepada siapa kita bertanya. Maka kita amalkan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43. Bertanyalah kalian kepada ahludzikr, kepada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ini sehingga ini adalah di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dia beragama, seorang Sunni, seorang Salafi, itu tidak taklid, tidak membebek buta, tidak manut saja dengan ucapan ustadznya atau kiainya. Tapi dia harus mendasari sikap-sikap agamanya, hukum-hukum keagamaan yang dia yakini, itu didasarkan pada dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tanya dalilnya, dasarnya apa? Ya. Makanya seperti ini adalah terpuji. Yang ini, yang seperti ini disebut dengan ittiba', mengikuti, dan bukan taklid. Karena taklid itu adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Taklid itu hukum asalnya madzmum, tercelah. Sekali lagi, taklid membebek buta itu hukum asalnya tercelah. Dan taklid definisinya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti ucapan atau perbuatan seseorang yang bukan hujjah. Mengikuti seorang yang ucapan orang tadi, perbuatan orang tadi bukan hujjah, tanpa disertai hujjah. Ini namanya taklid. Nah, sehingga ketika seorang mengikuti ucapan seorang alim, atau seorang ustadz, atau seorang kiai, hendaknya didasari dengan dalil. Dalilnya apa? Maka ketika dia mengikuti ucapan tersebut, dia mengikutinya karena dalil yang dipakai, dasar dari hukum tersebut. Yang seperti ini disebut dengan ittiba, bukan taklid. Kemudian penerapan sikap tsabbut dalam perkara yang berikutnya adalah an-nadhar fid dalil al-mustadal bihi. Kalau tadi bertanya dalilnya, sehingga bukan suatu kesalahan kalau seorang yang bertanya tentang hukum suatu permasalahan, tanya dalilnya. Tentunya bertanyanya dengan penuh adab, ya, penuh akhlak. Tidak bertanya yang tujuannya untuk menjatuhkan atau merendahkan. Kemudian yang berikutnya, penerapan sikap tersebut adalah an-nadhar fid dalil al-mustadal bihi. Hal thabata am huwa dhaif au mu'al. Meneliti dalil yang dipakai. Kalau sudah tanya dalilnya apa, disebutkan dalilnya demikian dan demikian. Langkah berikutnya adalah at-tsabbut fid dalil. Diteliti dalilnya yang dipakai untuk berdalil tadi. Apakah memang dalilnya itu tsabit? Dalilnya itu memang sahih, boleh dijadikan hujjah, atau ternyata dhaif? Misalnya dalil yang dipakai adalah sebuah hadis, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah hadis tadi sahih ataukah dhaif. Apakah sanadnya terdapat kelemahan ataukah tidak. Ya, ini harus kita tathabbut padanya. Kenapa? Karena berapa banyak hukum, berapa banyak fatwa yang dikeluarkan, itu ternyata dibangun di atas dalil yang batil. Misalnya dibangun di atas hadis yang dhaif. Maka yang seperti ini, kalau sudah jelas bagi kita hadis tersebut dhaif, maka jangan kita ikuti. Nah, kita harus mengikuti fatwa dan hukum yang dibangun di atas dalil yang sahih. Berikutnya, penerapan sikap tathabut yang berikutnya adalah an-nadhar fil madlul. Kalau sudah jelas, bisa dipastikan bahwasanya dalilnya memang sahih, dalilnya memang benar, belum selesai sampai situ, ada langkah yang berikutnya, yaitu meneliti apakah sisi pendalilan yang dipakai sudah tepat ataukah tidak. Jadi tolong dipahami baik-baik urutan ini tadi. Tanya dalilnya yang pertama. Setelah tahu dalilnya, diteliti dalilnya sahih ataukah tidak. Setelah bisa dipastikan sahih, langkah berikutnya dipastikan apakah betul pemahaman dalil yang dipakai tadi memang betul, memang demikian. Apakah betul sisi pendalilan yang dipakai dari dalil tersebut sudah tepat? Nah, demikian. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang keliru di dalam memahami dalil. Memakai suatu dalil untuk suatu permasalahan, tapi ternyata tidak tepat sisi pendalilannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tasabbut. Di antara bentuk sikap penerapan sikap tasabbut dan tabayyun adalah ma'rifatu fahmi salafis salih lid-dalil. Yaitu mengetahui dan meneliti bagaimana pemahaman salafus salih, dalam hal ini para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Kita harus meneliti bagaimana pemahaman mereka terhadap dalil yang dipakai tadi. Kalau ayat, ya bagaimana? Kita harus meneliti bagaimana pemahaman para sahabat terkait ayat tersebut. Kalau hadis, kita harus meneliti bagaimana pemahaman para sahabat di dalam memahami hadis tersebut. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "Fala ta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala hal takallama fihi ahadun." Jangan kau terburu-buru. Jangan tergesa-gesa untuk masuk pada suatu perkara, suatu hukum, sampai engkau bertanya, apakah sudah menyatakan yang demikian ini orang-orang sebelum kita. Yaitu dari kalangan salafun as-salihun. Kalau seandainya, misalnya, kita dihadapkan pada suatu dalil, suatu hadis, apakah pemahaman salaf terkait hadis tersebut? Nah, bagaimana pemahaman salaf terkait hadis tersebut? Nah, ini kita harus teliti. Kita harus menelitinya. Di antara bentuk sikap tathabbut, penerapan sikap tathabbut adalah boleh bagi kita untuk bertanya tentang suatu permasalahan kepada lebih dari satu orang alim. Ini boleh. Boleh bertanya tentang suatu permasalahan kepada lebih dari satu orang alim. Atau satu orang ustad misalnya. Atau satu orang kiai. Kita bertanya kepada satu orang ustad, tapi kemudian kita bertanya lagi kepada ustad yang lain. Ini boleh. Tapi nanti ada catatannya, ada syaratnya. Hal ini diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang salaf yang bernama Ibnu Dailami. ketika berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Beliau mengisahkan, aku berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Fakultu, maka aku mengatakan kepada beliau, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Jadi beliau ini, Ibnu Ad-Dailami, bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang suatu permasalahan yang terkait dengan takdir, terkait dengan qadar. Maka beliau meminta, fahadithni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi. Maka sampaikanlah hadis kepadaku yang bisa menolak syubhat itu dari hatiku. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menyampaikan, ya, penjelasan yang bisa membantah syubhat yang ada pada dirinya kepada si penanya tadi. Ya, ucapan beliau adalah, "Lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardhihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, maka Allah mengazab mereka dan Allah sama sekali tidak zalim terhadap mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Kalau seandainya Allah merahmati mereka semua, merahmati semua penduduk langit dan bumi, maka rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka dibandingkan amalan-amalan mereka sendiri. Walau anfaqta jabal Uhudin dhahaban fi sabilillahi azza wa jal, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut darimu sampai engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sampai engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan menimpamu maka tidak akan menimpamu sesuatu tersebut. Walau mitta 'ala ghairi dzalika ladakhalta annar. Kalau seandainya engkau mati dalam kondisi akidah yang selain ini, niscaya engkau akan masuk ke dalam neraka, yaitu ketika seorang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Dailami mengisahkan, fa'ataitu Hudzaifah faqala li mithla dzalik. Ternyata beliau tidak hanya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau mendatangi sahabat yang lain, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Ternyata Hudzaifah juga menyatakan yang serupa. Wa ataitu Ibnu Mas'udin faqala li mithla dzalik. Kemudian dia tidak cukup mendatangi dua orang sahabat, datang lagi kepada sahabat yang ketiga yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan ternyata menyatakan yang serupa. Wa ataitu Zaid bin Tsabit fahaddatsani 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Dan tidak cukup tiga orang sahabat yang dia datangi, beliau mendatangi sahabat yang keempat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu dan menyampaikan hadis yang serupa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini boleh di antara bentuk sikap tasabut adalah bertanya tentang suatu permasalahan kepada lebih dari satu orang alim. Tapi catatannya, hal ini diperbolehkan la li mujarradil hawa. Hal ini dilakukan untuk tasabut, untuk lebih meyakinkan, bukan untuk hawa nafsu. Bukan disandarkan atau dilandasi pada hawa nafsu dan untuk mencari-cari keringanan. Ya. Karena tidak sedikit orang bertanya tentang suatu hukum. Ketika disampaikan, dia bertanya kepada seorang alim atau seorang ustadz. Ternyata ustadz tadi sudah menjelaskan hukumnya tidak boleh. Dalilnya demikian dan demikian. Dia masih mengganjal dalam hatinya. Seolah-olah tidak terima terhadap hukum tersebut. Maka dia cari ustadz-ustadz yang lain yang lebih gampang, yang membolehkan permasalahan tersebut, hal tersebut. Kalau yang seperti ini, niatnya rusak. Kalau yang seperti ini, niatnya perlu dipertanyakan. Ya, ketika dia bertanya kepada lebih dari satu orang alim, niatnya adalah untuk mencari-cari yang ringan saja. Itu mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan. Maka yang seperti ini adalah madzmum, tercela. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sulaiman bin Tarhan At-Taimi, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, "Lau akhadta bi rukhsati kulli 'alimin ijtama'a fika syarru kulluh." Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlih dengan sanad yang sahih. Sulaiman bin Tarhan At-Taimi rahimahullah mengatakan, kalau seandainya engkau mengambil rukhsah, keringanan hukum dari setiap alim, niscaya akan terkumpul padamu kejelekan seluruhnya. Sebagian ulama menyatakan, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Barang siapa yang suka mencari-cari hukum-hukum yang ringan-ringan, maka dia akan menjadi zindiq. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka nasihat yang terakhir, akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, seorang wanita yang salihah adalah memiliki sikap tasabbut fi umur din wa ghairi. Menanamkan pada dirinya sikap tasabbut, berhati-hati di dalam menerima suatu berita, informasi, dia tidak bersegera di dalam menanggapinya. Tapi dia menempuh langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh para ulama tadi. Nah, maka sebaliknya, di antara ciri-ciri wanita yang talihah, wanita yang tidak salihah, adalah memiliki sikap tasarruq, isti'jal, terburu-buru di dalam menanggapi suatu berita, membenarkan suatu berita tanpa mengcross-checknya, menelitinya terlebih dahulu, dan bahkan dia bermudah-mudahan di dalam copy-paste, menyebarkan berita tersebut, dan tentunya dia akan bertanggung jawab di dunia ini sebelum di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu ta'ala jalla fi'ulah ayyanfa'ana bima nasma' wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.